Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiochia yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirai untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com. www.reformata.com. www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bikman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan terus memikirkan bagaimana hidup mengabdi kepada firman. Dan sekarang kita akan berbicara bagaimana seharusnya setiap orang berbicara di dalam kehidupannya, bagaimana orang menjalani hari-harinya di dalam keimanannya supaya ia boleh berbicara sesuai firman. Sebagaimana orang yang percaya akan firman. Ini menarik, saudara. Nah, apa yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang keempat? 1 Petrus pasal yang keempat ayat 10 dan 11. 1 Petrus 4, 10 dan 11, demikian firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan di dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudaraku, menarik ketika ini dikatakan oleh Paulus, di mana hidup seorang Kristen itu menjadi hidup yang berpadan dengan hakikat dirinya. Dikatakan kalau seorang melayani, haruslah dia melayani sesuai dengan karunia yang diberikan Tuhan kepadanya. Dan kalau dia berbicara, hendaklah dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Nah, ini yang coba akan kita lihat, saudaraku. Bagaimana firman itu sebetulnya memberikan pencerahan sekaligus aturan main dalam seluruh kehidupan kita supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang bisa diuji, hidup yang bisa diukur sehingga menjadi hidup yang terpuji dan teruji. Nah, saudara-saudara, ini menjadi penting. Nah, oleh karena itu bagian pertama yang mesti kita lihat, apapun yang kita lakukan, dikatakan oleh Alkitab, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, berangkat dari sinilah menjadi penting seluruh pondasi struktur berpikir Kristen diperhatikan. Apapun yang kau lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Karena memang inilah tujuan hidup kita. Ingat, bekerja bukan tujuan hidup. Bekerja alat memuliakan Tuhan. Tujuan hidup adalah memuliakan Tuhan. Bekerja adalah alat. Pelayanan adalah alat. Sehingga apapun yang kita lakukan, bekerja atau pelayanan atau bagian-bagian lain, studi dan seterusnya, adalah dalam kerangka untuk memuliakan Allah. Tentu di konteksnya masing-masing. Saya kasih contoh misalnya kalau Anda mau kuliah, lalu mau jadi mahasiswa yang memuliakan Allah, tapi malas, ya Anda batu sandungan, bukan? Jadi gak mungkin orang Kristen jadi orang yang malas. Karena tidak boleh. Yang kedua, kalau orang tidak malas, tentu Anda tidak akan menjadi mahasiswa yang bodoh, bukan? Pasti Anda jadi mahasiswa yang pintar. Walaupun pintar itu sangat relatif, tergantung pada IQ-nya. Tetapi anak Tuhan tidak akan jadi bodoh. Itu yang penting. apakah pintar itu kemudian di dalam rata-rata atau excellent atau justru brilliant, nah itu nomor 5 urusannya, tetapi sesuai capacity-nya. Nah, ini yang menarik. Nah, jadi apapun yang kita lakukan dikatakan tujuan pertama dan utama adalah memuliakan Tuhan. Dengan berbagai alat-alat yang ada di dalam kehidupan, bagaimana cara memuliakan Tuhan. Berbagai kesempatan, situasi, apapun itu hanya alat. Tapi tujuan pertama dan utama adalah memuliakan Tuhan itu tadi. Saudara-saudara, ini yang menjadi perlu. Nah, sekarang kita akan berbicara berkonsentrasi bagaimana kemudian orang berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita sadari bersama bahwa kita sudah mengenal firman, bukan? Kita sudah mengenal firman itu, kita sudah mengerti firman itu, kita mengetahui firman itu. Ini kan menjadi prinsip yang harus pada seorang percaya. Ya. Supaya dia bisa mengukur apakah yang dilakukannya memuliakan Tuhan, maka ukurannya adalah ya mengetahui firman, kan? Karena ukurannya kan firman toh. Tapi bagaimana Anda bisa tahu kalau tidak ngerti firman? Karena itu menjadi amat sangat aneh kalau kita orang Kristen menjadi pendengar khotbah yang baik tapi bukan pembaca Alkitab yang baik. Karena Tuhan kita adalah Tuhan. Saudara tidak bisa hanya mendengarkan Bigman Sirait. Karena pendeta Bigman Sirait bisa ngomong salah. Bisa, namanya juga manusia. Ya, jangan bilang ngomong salah, berbuat salah pun bisa. Karena itulah hati-hati. Ketika dia berbicara, cermatilah, telitilah. Lihat Alkitab itu. Ya, bayangkan. Ada orang bilang misalnya tidak boleh menyebut nama Allah tapi harus Yahweh. Ada yang bilang Allah itu berhalanya si A atau si B. Itu kan mengerikan sebetulnya, bukan? Kalau kita membaca Alkitab misalnya, katanya ini yang suci, justru yang sesat kalau menyebut Allah. Apa iya misalnya? Nah, kita mesti menyelidiki. Nah, ini sekedar gambaran saja. Karena kita tidak akan berlama-lama di topik ini. Misal contoh, lalu kita meneliti, oh ternyata bahasa itu adalah milik Allah. Allah memakai bahasa untuk mengacaukan bangsa Babel. Jadi bahasa bukan milik sebuah bangsa. Bahasa bukan milik sebuah agama. Bahasa milik Allah. Kecuali Anda akui ada penguasa lain di luar Allah. Nah, ini terminologi clear, bukan? Nah, tetapi yang kedua kemudian misalnya. Bahasa dipakai Allah di hari Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2. Jadi dari Kejadian melompat ke Kisah 2. Untuk apa? Justru mempersatukan, bukan memecah belah. Sehingga orang-orang yang datang waktu itu mendengar bahwa rasul itu, yang notabene orang Galilea semuanya, mereka berbicara bahasa yang bukan bahasa mereka, tetapi dimengerti oleh pendengarnya. Salah satunya dari bahasa itu dikatakan Mesopotamia, Frigia, bahkan Yunani, lalu yang ada juga bahasa apa? Bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab artinya mereka akan berkata Allah Maha Besar, tentu Allah Akbar, bukan? Siapa yang memberikan bahasa itu kepada mereka? Ya, Roh Kudus. Nah, kalau kita membaca Alkitab tanpa dulu terjebak bercapek-capek meneliti akar kata, ya, padahal persoalan di sini bukan persoalan linguistik tapi persoalan teologis. Lalu dibawa melanglang buana kemana-mana, maka kacau balau lah semuanya, bukan? Tapi kalau kita kembali kepada firman itu, siapa pemilik bahasa itu? Siapa yang berhak atas bahasa itu? Ya Allah lah. Tapi kalau Allah sudah dilucuti kekuasaannya, Allah cuma berhak misalnya atas bahasa Ibrani ataupun bahasa yang Ibrani lah kita bilang bahasa Israel, berarti ya Allah itu cuma milik orang Israel, cuma ngerti bahasa Ibrani, kan gitu. Ya, padahal rasul-rasul pun sudah menulis dalam bahasa Yunani. Sehingga padanan terhadap itu muncul kata theos misalnya. Ya. Nah, jadi kalau kita memperhatikan di dalam bagian seperti ini, saudara-saudaraku yang kekasih, dengan segera kalau kita membaca Alkitab, kita akan meneliti baik-baik, menemukan, menempatkan sesuatu pada porsinya. Jadi saudara tidak bisa dengar saya, jangan-jangan saya salah misalnya. Baca silakan. Lihat, apakah salah kalau saya mengatakan bahasa milik Allah? Dia mengacaukan bangsa-bangsa di peristiwa Babel lewat bahasa dan yang mempersatukan lewat bahasa di hari Pentakosta di mana orang berbahasa-bahasa yang bukan bahasanya itu para rasul, termasuk bahasa Arab. Dan menyebut Allah Maha Besar. Nah, di dalam bagian seperti inilah saya kira perlu pemahaman penelaan, ya. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih, kita mesti melihat dulu terminologi yang pas. Ada orang bilang, oh misalnya ini nama itu tidak boleh dikutak-atik. Lah kalau sampai Allah kebingungan dengan sebuah nama, Kalau Big Man Sirait dipanggil Ali, pasti dia tidak melihat karena namanya Big Man Sirait. Maklumlah, si Big Man itu bukan Allah yang serba tahu dan maha tahu. Tapi kalau Allah, lalu katanya namanya dipanggil lain, lalu dia tidak tahu dan dia tidak mengerti atau dia tidak mau tahu, sadis amat. Apakah itu gambaran Allah yang saudara akan gambarkan? Nah, ini kan gambaran menarik dari Alkitab, bukan? Kembali, jadi segala sesuatu harus diukur dari firman Allah itu, termasuk omonganku. Jadi saudara mau tidak mau harus tahu dong firman itu, bukan? Nah, jadi belajarlah firman itu supaya kau bisa memeriksa apakah aku berbicara memang sesuai firman. Jangan bilang ini sesuai firman Alkitabiah, tapi sebetulnya tidak. Itu istilah-istilah yang menyesatkan, saudaraku. Ya. Nah, karena itu ini agak berbahaya. Karena nanti Alkitab berkata, banyak yang khotbah begitu. Di mana Tuhan berkata begitu? Itu adalah satu ayat yang ditafsirkannya begitu, bukan begitu bunyi ayat itu tafsirnya sudah. Lalu dibilang Allah berkata, loh padahal tidak, Allah tidak pernah kata begitu kok. Nah, umat ini terima, lalu dibilanglah Allah berkata begitu, diteruskan susuraku. Teruslah kesalahan itu. Terpatrilah di otak kita kesalahan itu. Nah, ini jadi gawat. Sehingga tiap kata, latar belakangnya, logika pemikirannya harus kita pahami secara utuh dan mendalam. Ini perlu supaya jangan kita menjadi salah. Jadi tujuan hidup kita apa tadi? Memuliakan Allah. Karena itu yang kedua, berbicaralah, berpikirlah, melakukan apapunlah sesuai firman Allah. Dan tidak mungkin engkau bisa sesuai firman Allah kalau tidak mengerti apa itu firman Allah. Dan tidak mungkin engkau mengerti apa itu firman Allah kalau engkau tidak mempelajari, meneliti baik-baik. Dan mana mungkin engkau bisa mempelajarinya, menelitinya baik-baik kalau tidak membacanya. Celakanya, memang kita banyak tak membacanya. Apalagi meneliti dan mempelajarinya. Kalaupun baca, tak meneliti dan mempelajari. Atau mungkin baca, meneliti dan mempelajari, tapi salah pendekatannya. Akibatnya salahlah semuanya. Mana mungkin, Pak? Jangan bilang mana mungkin. Saudara pikir ajaran sesat datang dari mana? Karena memandang salah Alkitab, menerjemahkan salah, maka ada ajaran sesat. Ajaran sesat ya, basisnya Alkitab juga kok, yang sama yang kita pegang, yang kita baca, tapi dengan konsep yang berbeda. Nah, inilah perlunya kehati-hatian, saudaraku. Sehingga kita perlu menyadari, perlu mencermati dengan sungguh-sungguh supaya jangan terjebak lalu menjadi orang yang salah dalam kehidupan. Bagaimana seharusnya kita menjalani hari-hari kita? Nah, saya pikir ini menjadi penting untuk dipahami oleh tiap orang percaya di seluruh kehidupannya. Bagaimana dia memainkan perannya supaya hidupnya sesuai dan berkenan kepada Allah Sang Pencipta. Jadi, berbicaralah seperti pada firman. Nah, kalau kita kembali lagi kepada poin yang berikutnya, maka kalau kita melihat tadi, kita mesti tahu firman. Maka yang ketiga dikatakan apa? Di dalam bagian ini kita mengungkapkan bagaimana kalau orang berbicara, berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi kalau melayani, melayani dengan kekuatan Allah. Kalau berbicara, berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ya kan? Sehingga apa yang dilakukan, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Kan begitu? Nah, maka kalau tadi yang pertama, tujuan kita adalah memuliakan Allah, maka yang kedua, bagaimana kita harus mengetahui firman Allah, dan yang ketiga, bagaimana berbicara seperti menyampaikan firman Allah, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kau berbicara, bukan memperalat firman Allah. Ini hati-hati dulu nih. Jadi bukan memperalat firman Allah itu untuk kepentinganmu. Ya, ini Tuhan mau saudara-saudara ini untuk rumah Tuhan, ayo kumpulkan uang. Tapi kemudian uang dikumpulkan, misalnya ya pekerjaan pelayanan dibeli, gedung dibeli, tapi pribadi punya, punya keluarga, kan jadi gawat ini. Lo kenapa bawa-bawa Tuhan? Kalau mau pribadi ya pribadi asetnya, bukan? Tapi kalau sudah bilang Tuhan nih, mestinya representasinya ya untuk gereja lah. Dan kalau untuk gereja, ya nama gereja lah. Dan kalau nama gereja, bukan satu dua orang yang menentukan itu. Ya jemaat bersama, itu namanya gereja. Karena tiap orang boleh saja banyak uang yang dikasihnya. Tapi dia sudah mempercayakan uangnya untuk pekerjaan Tuhan tadi. Dan jangan ada yang memanfaatkannya. Itu mestinya. Karena apa? Untuk kemuliaan Tuhan kan? Nah, kita kembali lagi. Jadi kalau kau berbicara, berbicara bukan untuk tujuan diri. Ngomong Tuhan-Tuhan lalu ada uangnya, uangnya pakai, beli memang beli sih. Ada asetnya? Ada, tapi atas nama diri. Kan gawat. Haknya diri, kan gawat. Nah, karena itu mari kita peneliti, mari kita lihat. Begitukah seharusnya? Kan tidak. Oleh karena itulah dikatakan kalau kau berbicara, berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah, apa yang Allah mau, sampaikan. Jangan kau tambah, jangan kau kurangi, jangan kau bengkok-bengkokkan tujuannya. Menarik ya. Sehingga kalau kita berbicara, termasuk bukan saja ketika kau berkhotbah, tapi berbicara dalam pengertian pribadi dengan tiap orang, dan kita membawa-bawa pula lagi nama Tuhan. Hati-hati dong. Jangan kau berbicara bawa-bawa nama Tuhan untuk membungkus busuknya hati kita. Waduh, Tuhan marah. Tuhan tampar sakit nanti. Yang repot lagi kalau Tuhan beri kita sukses di dunia ini, habis itu dibantingkannya. Wah, itu mengerikan. Lalu kita kecewa, Tuhan-Tuhan. Tapi Tuhan bilang, tidak semua orang yang menyebut namaku Tuhan-Tuhan masuk surga. Mereka yang melakukan kehendakku. Jadi lain urusannya. Dan yang kedua yang kita pikirkan di dalam bagian ini. Ketika dikatakan, katakanlah apa? Seperti kau menyampaikan apa yang Tuhan mau untuk kau katakan. Ya katakan. Jangan tambah, jangan kurang. Ya itu kata Alkitab. Tidak untuk membungkus kebusukan kita. Tidak menambah, mengurangi. Yang berkaitan dengan kepentingan diri kita. Dan tidak lagi apa yang seperti saya katakan tadi. Keuntungan buat kita. Tapi bahwa hal itu fakta itu ada di dalam kehidupan sehari-hari. Memang. Lah sudah saja dijualnya Yesus, saudaraku. Ya. Apalagi lah masa kini. Itu Yesus. Tuhan itu dijualnya. Bisa dibengkokkannya. Bukan karena Allah tidak berdaya. Bukan karena Yesus tidak mengetahui. Tahu. Tapi memang ini realita hidup di dunia yang rusak. Karena memang kan dirusakkan. Dihancurkan oleh Tuhan itu nanti. Sampai ada pemulihan. Karena itu sadarlah kita, kita hidup di dunia yang rusak. Untuk apa? Bukan untuk rusak. Supaya bisa memperbaiki yang rusak-rusak itu. Jadi terang di tengah gelap. Begitu loh. Jadi garam di kebusukan dunia ini. Supaya bisa memurnikan hidup itu. Karena itulah perkelahian kita jadi sengit. Oleh karena itu, kalau aku berkhotbah, aku harus berkhotbah menyampaikan firman Allah tadi. Artinya apa yang Allah mau. Tak ku tambah, tak ku kurangi. Tak ku bengkok-bengkokkan. Begitulah kita berbicara sehari-hari dengan tiap orang. Berbicaralah dalam kejujuran, kemurnian batinmu. Bukan supaya kau tampak baik. Bukan menutupi kejahatanmu. Bukan mengambil keuntungan buat dirimu. Bukan. Tapi kau betul-betul hanya mau menyampaikan firman Allah itu. Yang berkuasa itu. Yang benar dan tak bersalah itu. Sekalipun mungkin waktu kita sampaikan, kita pun terpukul. Karena kita sendiri seringkali tidak cocok dengan firman yang kita bicarakan itu, bukan? Biar itu mengkoreksi kita. Jangan dicocok-cocokkan supaya pas dengan diri. Lalu untuk kepentingan sendiri. Inilah bahayanya gereja. Karena itulah gereja penuh diwarnai dengan pertikaian, kepalsuan, kemunafikan, penggelapan kekayaan gereja. Perebutan kekayaan gereja dan kekuasaan akan terus mewarnai kita-kita yang jauh dari hidup yang semestinya. Memang itulah yang terjadi. Siapapun yang terlibat di dalamnya itu hanya pertanda saja bahwa kebenaran itu belum sungguh-sungguh ada di dalam hidupnya. Sederhana sekali itu. Nah jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melayani dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita, bukan karena jago-jago kita, bukan karena lingkungan kita, bukan karena kekuatan, kekayaan kita, bukan. Karena kita sadar semua pun datang dari Dia. Begitulah kita berbicara untuk Dia, menyampaikan apa yang diinginkannya. Sehingga kemurnian itu, setiap apa yang kita sampaikan, bisa menjadi alat koreksi yang terus-menerus kepada seluruh kehidupan kita. mengkoreksi motivasi kita, mengkoreksi tindakan-tindakan kita. Sehingga makin hari kita yang menyelaraskan diri dengan firman Allah itu. Firman yang kita ucapkan bukan dengan otak dan mau-mau kita lagi. Dan ketika firman itu kita ucapkan sesuai dengan apa yang Allah mau sampaikan lewat mulut kita ini. Tapi kita terkoreksi, bukan? Karena, iya benar juga firman, aku pun gak begitu itu. Saya seringkali habis khotbah menyadari betul dan berdoa. Aduh Tuhan, indah kali tadi khotbah itu. Padahal yang khotbah aku. Tapi aku jauh dari situ, tolong aku Tuhan. Betul memang tampar kanan kasih kiri, aku berdoa lagi, aduh Tuhan tolong. Maka firman yang ku sampaikan dengan kemurnian itu mengkoreksi hidupku, saudaraku. Karena hidupku tidak semurni firman itu. Hidupku tidak sebenar firman itu. Ku cintai firman itu, aku ingin benar. Tapi aku belum sebenar firman itu. Kejujuran itu harus ada. Sehingga itu akan menolong kita. Yang paling bahaya kalau kita pikir, karena kita sudah bicara, maka kita adalah yang benar firman. Bahkan kita bilang, kitalah firman itu. Waduh, inilah kegawatan dalam kehidupan, keagamaan, kekristenan masa kini. Sehingga banyak orang menepuk dada, merasa hebat dan luar biasa. Banyak umat merasa umat, kayaknya hanya aktivis, pergi ke gereja, rajin berdoa. Tapi kelakuan hidupnya sama sekali tak menjadi model, tak menjadi teladan untuk sekitarnya. Dan gilanya lagi, bukan dia sadari lalu mengkoreksi diri, sekitarnya disalahkan. Tak mengerti pelayanan, tak mengerti firman. Lah kalau dia ngerti firman, kenapa dia tidak mengerti pendosa-pendosa yang dianggapnya tak mengerti itu, bukan? Bukankah Yesus datang dari surga untuk orang berdosa? Tapi itulah yang kita lihat. Sehingga pertunjukan masa kini menjadi seperti pertunjukan lawak yang tidak lucu. Yang sedang diperankan oleh orang-orang Kristen. Ayo bangun, jangan di situ. Kalau mau melawak, jadilah pelawak yang benar. Jangan jadi pelawak yang tak lucu. Berusaha membuat orang ketawa, tapi gak ada yang mau diketawakan. Sebaliknya, kalau mau hidup-hiduplah dalam kejujuran supaya orang jangan ketawa ngelihat kita. Karena apa? Ketika kita memainkan peran tidak sadar, ada yang tak beres pada diri kita. Anggap saja seperti orang tampil misalnya kan. Tahu-tahu bajunya belum dikancing atau kancingnya salah atas bawah. Dia gak sadar. Putar sana, putar sini. Orang geli ngelihatnya. Simpel bukan? Nah karena itulah mari kita sadari semuanya ini. Dan bagaimana menyadari ya dengan firman itu. Apa dengan firman itu? Belajarlah untuk tidak mendiskonnya, menutup-nutupi, memelintirnya. Kalau kau berbicara, berbicaralah seperti orang yang menyampaikan firman. Apa adanya itu? Dan waktu kau berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman, artinya tentu penuh dengan cinta kasih. Bagaimana untuk menangkap dan mengubah tiap orang oleh kasih dan kuasa Allah supaya boleh menjadi pemuja Allah yang sungguh-sungguh, bukan? Nah, itulah kita. Alangkah amat sangat indahnya kalau itu mewarnai kehidupan kita semua sebagai orang percaya. Karena kita akan mempunyai kekuatan yang dahsyat untuk mengubah wajah dunia. Saudara-saudaraku, ayo maju. Tak mudah, betul itu. Tapi kita mesti belajar berkelahi atau tertipu oleh setan itu. Terperangkap oleh setan itu dan kita berputar-putar. Dan akhirnya, ketika kita sadar salah, sudah terlambat. Setan sudah mengikat kita di tempatnya. Mari kita mencintai kemurnian firman dalam kesurnian yang penuh, yang utuh. Jadi kalau kau berbicara, berbicara seperti orang menyampaikan firman, seperti apa yang Allah mau. Jangan tambah, jangan kurangi, jangan mengada-ada. Supaya hidup kita berkenan kepadanya, hidup kita menyenangkan hatinya, hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang memuliakan namanya. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Kalau kau berbicara, berbicaralah seperti menyampaikan firman. Tak merijusnya, tak mengubahnya, tak ada tujuan pribadi di sana. Tapi apa yang Allah mau. Dan ketika itu kau sampaikan, ingat, tak hanya yang mendengar akan diberkati, tapi kita pun akan diperbaharui. Oh, betapa luar biasanya. Terima kasih untuk firman hidup itu. Selamat jujur mengatakan, menyampaikan firman itu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman hidup yang menolong kami, memimpin kami, mengajar kami tentang hidup ini. Tuhan, Tolonglah supaya hati kami ini makin sungguh murni di hadapan-Mu. Mengerti kehendak-Mu, hidup sesurut dengan apa yang Kau mau, ya Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, biarlah ketika kami berbicara menyampaikan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari atau dimanapun kami ada, kami berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Tak menambah, tak mengurangi. Dalam kemurnian dan dalam kejujuran, hanya untuk satu kata. Tuhan dipermuliakan dan bukan diri ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sireng. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA dalam melayani melalui doa, daya, dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021-392-4229, 021-392-4229, email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.